Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Kembali kita melanjutkan pembahasan yang sudah kita dengarkan bersama pada sesi pertama terkait tema selamatkan diri Anda dan keluarga Anda dari siksa neraka. Setelah pada sesi pertama kita membahas beberapa hal penting, di antara yang harus kita ketahui, yang dengan izin Allah akan menjadi perisai bagi setiap muslim yang bertakwa dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengan itu pula kita bisa menyampaikannya kepada anak istri kita sebagai keluarga yang Allah perintahkan pada ayat ke-6 surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, bentengi diri kalian sendiri dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Adalah sebuah hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dan sekaligus membimbingkan umat ini terkait sikap seorang muslim terhadap nabinya. Sikap seorang muslim yang dia mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Saudaraku seiman, mari kita dengarkan bersama bimbingan beliau. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggan, tidak mau masuk surga. Sahabat terheran dan bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggan, tidak mau untuk masuk surga? Maka Rasulullah menjawab, "Man ata'ani dakhala al-jannah." Barang siapa yang taat kepada perintah-perintahku, maka dia pasti masuk surga. Waman asani, barang siapa yang melanggar perintah-perintahku, sungguh dia adalah orang yang enggan atau tidak mau masuk surga. Pertanyaannya, sudahkah kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah mentaati perintah-perintah beliau dan meninggalkan larangan-larangannya? Jawabannya membutuhkan pelajaran, membutuhkan kajian. Dengan kita mengkaji, mempelajari sunnah-sunnah Nabi. Sunnah itu artinya segala bimbingan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik terkait dengan perkara-perkara keimanan atau bimbingan beliau yang terkait dengan perkara akidah, manhaj, ibadah, akhlak, muamalah. Itu sunnah. Jadi ada sunnah yang hukumnya wajib, ada sunnah yang hukumnya rukun, ada sunnah yang hukumnya persyaratan keabsahan sebuah amalan, ada sunnah yang hukumnya mustahab, disukai untuk dikerjakan. Pertanyaannya, sudahkah kita menjalani perintah-perintah Rasul dan mempraktekannya? Ini satu hal yang penting untuk dikaji dan dipelajari hari-hari kita. Waktu yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk mempelajari itu. Taruhannya adalah surga neraka. Antara surga Allah yang maha luas, semoga Allah jadikan saya dan semua antum bagian daripada penghuni surga. Atau na'udzubillah neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah lindungi kita semua dari siksa nerakanya. Dalam sebuah ayat Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan ini salah satu prinsip sekali lagi, wajib diketahui setiap muslim yang telah setiap hari mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan tidak, atau saya bersaksi pula bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Persaksian kita bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah dijelaskan definisinya oleh para ulama. Kita ingin bertanya dan ingin tahu, apa sih makna ucapan kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Apa definisinya? Dijelaskan oleh para ulama kita, kata beliau, beliau adalah ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wajtinabu ma naha anhu wa zajar fahuwa abdun fala yu'bad wa rasulun fala yukadzab. Makna ucapan kita Muhammad Rasulullah adalah mentaati semua perintah yang datang dari Nabi. Misalnya, Nabi memerintahkan kepada umatnya untuk makan dengan tangan kanan. Ini terkait permasalahan akhlak dan adab, menyikapi rizki Allah. Nabi mengatakan, "Kul biyaminik," hendaknya kamu makan dengan tangan kananmu. Fa'inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bishimali. Sesungguhnya syaitan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Satu permasalahan. Sudahkah kita mentaati? Sudahkah istri kita mengamalkan perintah Nabi ini yang berisi pelajaran, sebuah pelajaran budi pekerti dan akhlak? Sudahkah anak-anak kita mengamalkan perintah Nabi? Ada sebagian umat yang mengatakan, ah ini ketinggalan zaman, bebas saja, gak apa-apa, ini gak wajib. Dahulu sahabat Nabi, kalau diperintah oleh Rasul, gak pakai bertanya ini wajib atau gak wajib, ini haram atau tidak haram. Ketika ada perintah dari Nabi, mereka langsung mengamalkannya. Ketika ada larangan, langsung mereka tinggalkan. Sahabat sebagai generasi terbaik. satu contoh permasalahan. Sudahkah kita, anak istri kita, mengamalkannya? Kedua, makna ucapan kita, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan segala berita yang datang dari Nabi. Baik berita tentang umat-umat sebelum umat Islam, para nabi dan kaumnya, atau berita tentang hari kiamat, berita tentang hari kemudian, tanda-tanda dekatnya hari kiamat, dan seterusnya dari berbagai berita yang datang dari nabi, harus dibenarkan. Tidak boleh benar tidaknya diukur dengan logika. Ini logik atau enggak logis ini? Kalau logis, ya berita ini benar. Kalau mencocoki cara berpikir manusia, berarti berita Nabi ini cocok dan benar. Kalau mencocoki teknologi, ya saya mengimani dan membenarkan berita Rasul ini. Kalau tidak, maka tidak. Seperti contoh, sebuah hadis sudah disebutkan oleh para ulama kita sejak dahulu kala, yaitu pernyataan beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum fala ya'khudhu hatta yaghmisahu fa inna fi ihda janahihi da'an wa fil ukhra shifa." Kalau ada seekor lalat hinggap di minuman salah seorang di antara kalian, lalat hinggap, kata Nabi, jangan keburu diambil kecuali dicelupkan dulu lalat itu. Masukkan dulu semuanya, baru diambil. Kenapa? Kata Rasulullah, karena pada salah satu sayapnya mengandung racun atau penyakit, pada sayap yang berikutnya ada penawarnya. Ada salah seorang dokter mengatakan, saya tidak bisa menerima hadis ini dan tidak bisa mempercayainya. Sampai para ilmuwan di barat, di Eropa, membenarkan ini. Masya Allah. Jadi berita Nabi bergantung kepada pembenaran ilmuwan barat. Kalau ilmuwan barat membenarkan, baru mau terima. Subhanallah. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Ini contoh berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan masih banyak yang lainnya. Sebagai seorang muslim yang bersaksi bahwa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia wajib membenarkan berita ini. Walaupun akal manusia yang pendek ini, yang dia tidak tahu apa yang terjadi di balik tembok ini, tidak bisa menerimanya. Yang ketiga, makna asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ijtinabu ma naha anhu wa zajar, meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Nabi dan diberi peringatan keras agar tidak dilakukan perbuatan tersebut. Sudahkah anak kita, istri kita, dan diri kita sendiri melakukan hal ini, meninggalkan larangan-larangan Rasul, atau belum? Ini membutuhkan evaluasi dan talabul ilmi. Fahuwa abdun fala yu'bad. Juga sebagai realisasi pernyataan kita, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, keyakinan bahwasanya Nabi Muhammad adalah manusia biasa yang tidak boleh diibadahi. Ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di waktu yang sama, dia adalah seorang rasul, utusan Allah yang tidak boleh didustakan. Syariatnya, perintah-perintahnya, berita-beritanya, Allah subhanahu wa ta'ala di Al-Quran banyak sekali mengenalkan kepada umat ini kedudukan Nabi Muhammad. Ya, kita semua cinta kepada Nabi, tapi cinta itu membutuhkan bukti. Kita semua cinta kepada Rasul dan senang untuk bersolawat kepada Nabi, karena solawat salah satu ibadah yang ditekankan. Tapi solawat kita kepada Nabi juga butuh bukti dalam amal keseharian kita. Allah mengatakan dalam Al-Quran, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتْ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Demi Rabbmu wahai Muhammad, demi Allah, sungguh mereka tidak beriman. Perhatikan baik-baik, Allah menyatakan sungguh mereka tidak beriman, walaupun mengklaim keimanan, sampai mereka mau menjadikan engkau sebagai hakim pengambil keputusan dalam setiap urusan yang mereka perselisihkan. Urusan keimanan, urusan akidah, urusan ibadah, urusan sosial kemasyarakatan dan yang lainnya. Dan tidak didapati dalam hati mereka rasa berat terhadap keputusanmu itu. Dan mereka berserah diri kepada keputusan itu dengan sebenar-benar sikap berserah diri. Ini Allah mengenalkan kepada kita siapa nabinya ini. Dalam ayat lain Allah mengatakan, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin, kita ini insyaallah sebagai mukmin, tidak pantas seorang mukmin dan mukminah, pria muslim dan pria muslimah, ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan sebuah aturan, sebuah syariat, masih mencari aturan alternatif, masih mencari aturan-aturan lain. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Pertanyaannya, kita dalam kehidupan, contohnya dalam kehidupan berumah tangga, dalam membimbing anak istri kita, dan ketika istri menyikapi suaminya sebagai pemimpin rumah tangga, apakah dia telah menjalani bimbingan sunnah Nabi? Ataukah suami dan juga istri membina rumah tangganya berdasarkan binaan metode Barat? Ketika ada permasalahan antara suami dengan istri, apakah diselesaikan dengan bimbingan Al-Quran dan bimbingan Rasulnya? Atau berdasarkan bimbingan metode ilmu filsafat, psikologi, dan yang lainnya? Al-Quran sudah lengkap. Sunnah Nabi juga demikian, rinci, penuh penjabaran. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Ini makna ucapan setiap muslim, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Sehingga ketika kita ingin menyelamatkan diri kita dan keluarga kita, anak istri dari azab atau siksa neraka, jadikanlah Nabi Muhammad sebagai panutan kita, yang kita taati perintah-perintahnya, kita tinggalkan larangan-larangannya, kita imani dan yakini berita-berita beliau, dan kita hanya beribadah kepada Allah bukan kepada beliau, dan kita mengimani bahwa beliau utusan pembawa amanat risalah syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang semoga diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini semua sifatnya global. Kalau kita mulai masuk kepada rincian permasalahan yang di sana terdapat perintah-perintah Rasul sekaligus juga ada larangan-larangan beliau. Contoh dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Nabi Muhammad mengatakan, "La yadkhulul jannah man lam ya'man jaruhu bawa'iqah." Tidak akan masuk surga barang siapa yang tetangga dia tidak merasa aman dari gangguannya. Tetangga kanan, kiri, depan, belakang tidak merasa aman dari gangguannya, baik gangguan lisannya, gangguan aktivitasnya, atau gangguan perbuatannya. Tidak masuk surga, kata Nabi. Kita perhatikan bahwa ternyata Islam lebih mengerti yang namanya hak asasi manusia. Sehingga enggak perlu kita mengadopsi HAM dari barat. Kita sudah kaya, cuma kita kurang pandai memanfaatkan. Kita kurang pandai mengkaji, mempelajari Islam, sehingga kita merasa minder di hadapan peradaban barat. Padahal Islam yang Allah katakan dalam ayatnya, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum," di dalam surat Al-Ma'idah, "pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian ini." Sempurna. Kalau ada yang bertanya, "Lu tapi dalam hal ini kok enggak ada ya peraturannya?" Ada. Tapi karena Anda sibuk dengan berbagai urusan dunia, tidak mempelajari Islam, di situ Anda mengira bahwa Islam masih belum mengatur masalah ini atau masalah itu. Letaknya karena Anda belum mempelajari. Kaum muslimin yang semoga diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sampai dalam kesempatan lain Rasulullah menyatakan, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Qila man ya Rasulullah, qala man lam ya'man jaruhu bawa'iqah. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Melihat Rasulullah mengulang-ulang kalimat ini, sahabat bertanya, "Siapa wahai Nabi?" Yaitu seorang yang tetangganya enggak merasa aman dengan gangguan dia. Setel musik tum bum bum bum sampai malam hari. Sementara ibu tetangga kita sedang sakit. Atau berbagai bentuk gangguan lainnya. Tetangga kita memendam di hatinya, tetapi Allah Maha tahu. Boleh Anda merasa tetangga tidak ada yang mengeluh karena tidak ada laporan, tapi mereka menyimpannya di dalam hati. Rasulullah mengatakan, "Adh-dhulmu dhulumat yaumal qiyamah." Satu kezaliman akan dibalas nanti berlipat ganda di hari kiamat nanti. Kaum muslimin yang saya muliakan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengatur kehidupan ini. kehidupan keimanan diatur oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejauh mana kita mempelajarinya, sejauh itu kita akan semakin tahu. Semakin jauh kita dari bimbingan ilmu, semakin banyak bimbingan Nabi yang kita tidak tahu. Sehingga dengan itu, semakin sulit kita membentengi diri dan keluarga dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Masalah hubungan seorang anak dengan kedua orang tuanya diatur pula dalam syariat. Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka ahaduhuma aw kilahuma imma yablughanna ahaduhuma Allah Subhanahu wa taala menekankan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan telah menetapkan Rabbmu agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah satu-satunya, dan jangan untuk tidak berbuat kesyirikan, dan Allah mewajibkan untuk kalian berbuat baik, berbuat ihsan, berbakti kepada kedua orang tua kalian. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa lā tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jika keduanya atau salah satu dari keduanya sudah sampai pada masa tua, engkau temui salah satu atau dari kedua orang tuamu sampai pada tua, umur yang telah sepuh, telah lanjut usia, jangan sekali-kali engkau mengatakan uff, sebuah ungkapan penolakan atau berat hati atas permintaan dan keinginan orang tua. Uf adalah, atau dalam bahasa kita bisa diartikan kalimat ah, atau kalimat entar pak, entar bu. Yang intinya adalah penolakan atau minimalnya tidak bersegera menunaikan keinginan atau perintah orang tua selama itu dalam perkara yang ma'ruf, dalam hal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, wajib kita memenuhinya. Selama itu dalam perkara yang mubah. Dan ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang lembut, kata-kata yang indah, yang dipenuhi dengan rasa kasih sayang. Dalam hadisnya Rasulullah menyatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku kabarkan tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Bala ya Rasulullah, tentu wahai Nabi, kami ingin menunggu beritamu itu. Maka Rasulullah menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, engkau menjadikan sekutu dan tandingan bagi Allah dalam peribadatan, sementara Dia Allah yang menciptakanmu. Kemudian Rasulullah menyebutkan wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Sekarang kita lihat anak-anak kita, anak-anak muslimin, dengan mudah dia menolak perintah ayah atau ibunya. Kadang-kadang dia marah kepada ayah dan ibunya. Dipanggil dia tidak mau menjawab, masuk ke dalam kamar kemudian dikunci kamarnya. Ini sebuah kedurhakaan dan salah satu dosa-dosa besar yang sangat besar. Sebagai seorang muslim, kita harus mempelajari hal ini. Kita harus tahu dalam rangka menyelamatkan diri kita dari azab Allah. Kita wajib membimbing anak istri kita. Mungkin istri kita punya orang tua. Ayah ibu istri kita masih hidup. Ajarkan kepada istri kita, kamu wajib berbakti kepada kedua orang tuamu. Menghormati kedua orang tuamu. Kalau kita mendengar istri menelpon atau ditelpon orang tua, ayah ataukah ibunya, kemudian berbahasa dengan bahasa-bahasa yang tidak pantas. Semisal, ayah ini maunya sendiri. Langsung tegur istri. Ittaqillani. Bertakwalah kamu kepada Allah. Ayahmu walaupun sudah tua renta, dia punya Allah. Kalau dia, ayahmu, tidak bisa membalas perbuatanmu, tetapi Allah Maha Kuat. Jangan berkata demikian. Diingatkan istri kita untuk benar-benar berbakti, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, kepada kedua orang tua. Berapa banyak sekarang anak-anak muslimin yang tidak mengerti tentang kewajiban ini. Bagaimana rinci berbakti kepada orang tua. Bagaimana penjabaran larangan durhaka kepada kedua orang tua. Dalam kehidupan masyarakat masih didapati. Banyak orang tua yang mengelus dada. Bahkan di antara mereka menangis akibat perbuatan anaknya. Bentengi diri Anda dan keluarga Anda dari api neraka dengan berbakti kepada kedua orang tua. Dalam koridor syariat, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula bimbingan Nabi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, hubungan antara rakyat dengan penguasanya, hubungan antara rakyat dengan pemerintahnya. Bagaimana Nabi mengatur dan sejauh mana kita telah mengetahuinya? Atau selama ini kita larut dalam cara-cara yang tidak islami? Kita semua tentu berharap pemerintah kita adalah pemerintah yang Allah beri hidayah untuk senang dan suka mengamalkan syariat Islam. Kita berharap pemerintah kita menjadi pemerintah yang adil dan seterusnya dari berbagai harapan. Namun ketika kita dihadapkan dengan sebuah realita, fakta ada di hadapan kita berbeda dengan harapan. Bagaimana kita menyikapinya? Langsung letakkan di hati kita, kita akan belajar bagaimana Al-Quran membimbing, bagaimana Nabi Muhammad mengajarkan. Jangan keburu menjawab. Nanti kita akan tergelincir. Dan sebagai bukti kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengikuti bimbingan beliau termasuk dalam perkara ini. Contoh misal, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam membimbingkan dalam menyikapi kekurangan dan kesalahan pemerintahnya. Man kana lahu nasihatun lidhi sultan fala yubdihi alaniyah فَلْيَأْخُذْ بِيَدِهِ وَلْيَخْلُوْ بِهِ إِنْ قُبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ وَإِلَّا فَقَدْ أَدَّى مَا عَلَيْهِ. Barang siapa yang memiliki kritikan atau nasihat untuk penguasanya, jangan, kata Nabi, jangan disampaikan atau ditampakkan secara terbuka, secara demonstratif. Jangan, kata Nabi. Orang sekarang mungkin mengatakan, sudah kita sampaikan secara terbuka saja, masih saja gak peduli. Sudah ada demo sana, demo sini, orasi sana, orasi situ, sepanduk di sana, sepanduk di sini, masih saja enggak berubah, apalagi nasihat itu disampaikan secara tertutup, lebih mereka tidak menghiraukannya. Itu logika. Nabi membimbing. Pertanyaannya, siapkah kita mengikuti bimbingan Nabi? Kalau jawabannya siap, saya lanjutkan. Rasulullah menjawab logika ini 1400 tahun lebih yang lalu. Menjawab logika yang datangnya dari barat ini. Kebebasan berbicara, kebebasan mengukakan pendapat. Islam tidak demikian. Ada bingkainya. Ada aturannya. Kata Nabi, kalau nasihat Anda diterima, diamalkan, dipraktekkan oleh penguasa Anda, itu yang diharapkan. Tapi kalau tidak, sungguh Anda telah menunaikan kewajiban memberikan nasihat. Selesai. Di hari kiamat Anda akan menjawab pertanyaan Allah. Anda tahu kemungkaran penguasa Anda dalam hal ini, dalam hal itu. Apa sikap Anda? Jawab, ya Allah, sudah kami sampaikan nasihat sesuai dengan bimbingan Nabimu, tidak secara demonstratif. Selesai. Tugas kita. Kita saja tidak bisa memaksakan nasihat kepada anak kita. Karena hidayah itu di tangan Allah, apalagi penguasa kita. Mari kita ikuti hadis yang berikutnya. Yang saya merasa wajib setiap muslim untuk mempelajari hadis-hadis ini. Jangan sampai buku-buku dan kitab-kitab hadis kita letakkan di belakang punggung kita. Jangan. Kita akan sengsara. Suatu hari Rasulullah ditanya oleh para sahabat. Ya Rasulullah, la nas'aluka an ta'ati man ittaqa, walakin man fa'ala wa fa'al wa dhakara asy-syarr. Wahai Nabi, kami kali ini tidak bertanya kepada engkau tentang kewajiban mendengar dan taat perintah penguasa apabila penguasa itu adalah penguasa yang bertakwa, penguasa yang adil, dan seterusnya. Tapi sekarang kami bertanya kepada engkau, wahai baginda Rasul, tentang kewajiban taat kepada penguasa yang penguasa ini lalim, zalim, jahat, ya. Kalau bahasa kita sekarang korup, mementingkan kepentingan partainya atau sukunya atau teman-temannya, dan seterusnya. Demikian sahabat bertanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya yang berjudul As-Sunnah. Ibnu Abi Asim bukan ulama hidup 100 tahun yang lalu. Beliau ulama yang hidupnya lebih dari 1000 tahun yang lalu. Salah satu karyanya bernama As-Sunnah. Jadi kalau saya sebut nama ini, bukan ulama baru. Sehingga kalau ada yang mengatakan, wah ini agama baru, ini cara baru, maaf. Yang baru itu Anda. Anda baru lahir 40 tahun yang lalu dan gak belajar Islam. Anda sejak kecil belajar matematika, fisika, biologi, EPS, ya kan? Terus sekarang Anda mengatakan ini baru. Maaf, yang baru itu Anda. Al-Imam Ibnu Abi Asim, Al-Imam Bukhari, Imam Muslim lahir sebelum kakek-kakeknya kakek kita lahir. Ya kan? Kakeknya kakek kita mungkin 100 tahun yang lalu lahir. Al-Imam Bukhari sudah lebih dari 1000 tahun yang lalu. Ibnu Abi Asim juga demikian. Jadi yang baru itu kita. Kita yang baru. Kita sibuk. Lama kita tidak mengenal karya-karya ulama kita. Di mana itu perpustakaan-perpustakaan Islam yang besar? Mana itu? Kita lupa. Dalam hadis ini yang diriwayatkan dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, apa jawaban Nabi atas pertanyaan sahabat? Wahai Nabi, Kami ini tidak bertanya tentang kewajiban taat dan mendengar perintah penguasa yang adil, yang soleh, dan seterusnya. Tapi kami bertanya tentang pemerintah yang zalim, yang jahat, yang lalim, yang korup, dan seterusnya. Jawaban Nabi, ittaqullah, wasma'u wa'ati'u. Takutlah kalian kepada Allah, dan tetaplah kalian mendengar serta taat kepada penguasa kalian. Mau demo? Bukan cara Islami. Demo mulai jam 11. Baru selesai jam 4 sore. Kapan sholat zuhur? Iya kan? Wah, ini demi kepentingan rakyat, Pak Ustadz. Lah kamu rakyat. Bukankah kamu makhluknya Allah? Kok enggak sholat? Dosa enggak sholat itu lebih besar, lebih besar, lebih besar dari dosa korupsi. Tahu? Jauh, jauh, jauh lebih besar meninggalkan satu kali sholat. Para hadirin yang saya muliakan, terus mau apa? Enggak cukup demo? Lempar, bakar, rusak. Demikian Islam mengajarkan? Tidak demikian. Ini contoh bentuk ketaatan murni kita kepada Nabi. Sebagai realisasi pernyataan kita, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Benar enggak kita mengatakan begitu? Benar enggak solawat kita kepada Nabi? Atau itu hanya sebatas ucapan di lisan kita yang tidak ada di dalam hati? Kaum muslimin yang saya muliakan, permasalahan ini cukup serius. Ketika rakyat sebuah negara adalah rakyat yang pandai mengkritisi pemerintahnya, tidak bisa mengkritisi dirinya, lebih pandai mengetahui kekurangan pemerintahnya, tidak pandai mengetahui kekurangan dan dosa dirinya. Rakyat yang banyak menuntut ini dan itu, BBM naik, turunkan. Sembako harus turun harganya. Biaya berobat harus turun. Biayanya dan harus gratis dan seterusnya. Berbagai tuntutan yang ini, yang itu, demo sana, demo sini. Ini akan di samping telah menyelisih syariat Rasulullah, dan ini dosa besar. Yang kedua, rakyat yang seperti ini adalah rakyat yang lemah, bisa dikendalikan oleh pihak-pihak yang punya kepentingan, bisa dikendalikan bahkan oleh intelijen asing untuk menggoyang negeri kita ini, untuk menimbulkan ketidakharmonisan antara rakyat dengan pemerintahnya. Di saat itu akan mudah dihancurkan negara kita. Rakyat yang baik adalah rakyat yang mengevaluasi diri. Sudahkah Anda memimpin rumah tangga Anda sesuai syariat? Atau jangan-jangan Anda sebagai pemimpin rumah tangga masih korupsi hak istri, baik hak materinya atau mungkin hak batinnya? Atau hak anak-anak Anda? Ketahui wahai saudaraku, pemimpin itu, penguasa, adalah cerminan rakyat. Kalau rakyatnya baik, suka sholat, suka evaluasi diri, suka bersyukur kepada Allah, nikmat itu disyukuri, adil rakyatnya, berakidah yang baik, cinta syariat Islam, sebuah kepastian janji dari Allah akan diberi pemerintah yang baik. Tapi kalau rakyatnya, maaf saja, korupsi itu terjadi sampai pada tingkatan buruh, buruh tani, buruh kebun. Ya tidak, banyak terjadi. Jangan terlalu kita menoleh ke atas, kita lihat di bawah. Buruh tani diperintahkan oleh majikannya untuk menebarkan pupuk sebanyak 10 kg, yang dia tebarkan hanya 9 kg. Yang 1 kg dia simpan kali ini, yang berikutnya terkumpul 20 kilogram dia jual. Pegawai pabrik dari tingkat bawah yang demo-demo itu juga. Enggak jujur. Mahasiswa saja korupsi uang ayahnya. Masih mahasiswa belum jadi pejabat. Uang SPP yang mestinya dibayarkan untuk SPP, dia gunakan untuk beli rokok. Dia gunakan untuk foya-foya. Berdusta lagi. Ayah kemarin kena musibah di kampung tempat kos kami ada banjir. Uang yang 500 ribu hilang kena banjir. Nah, sudah korupsi, dusta, menipu ayah. Masih mahasiswa. Ya? Jadi tolonglah yang jujur. Mari kita bersama-sama berbenah dengan mengikuti sunnah Nabi. Demi Allah, kalau rakyat ini, rakyat muslim adalah rakyat yang selalu bersyukur kepada Allah. Bersyukur. Sering saya sebutkan permisalan antara kondisi kita dengan kondisi para sahabat Nabi. Ada sebuah keyakinan yang harus diluruskan, bahwa rizki seseorang itu juga sangat ditentukan oleh kesolehan. Semakin soleh nanti rizkinya semakin banyak. Sampai sekarang lagi ngetren, ya, bersodakohlah kamu, nanti akan datang yang lebih banyak. Terus seperti itu ditanamkan. Ya. Anu Pak Ustadz, saya sudah sodako banyak, bahkan habis. Habiskan sekali, nanti akan datang lebih banyak. Ya. Jangan khawatir, Allah akan gantikan. Kondisi kita jauh-jauh lebih mapan perekonomiannya dibandingkan kondisi perekonomian para sahabat Nabi. Kita jauh lebih mapan. Bedanya mereka umat yang bersyukur, kita enggak bersyukur. Mereka orang yang sedikit ya, materinya tapi kuat. Merasa banyak materinya. Kita materinya banyak tapi merasa sedikit terus. Buktinya para sahabat tidak jarang yang hanya punya satu pakaian. Pakaiannya satu. Sehingga keburu dia kalau mau mencuci jauh-jauh waktu dari waktu sholat. Kalau kita, berapa kita punya pakaian? Ada pakaian ke masjid, ada pakaian ke kantor, ada pakaian ke walimahan, ada pakaian santai di rumah, ada pakaian tidur. Lengkap. Iya kan? Alhamdulillah. Tidak jarang sahabat Nabi, untuk yang dimakan hari itu enggak ada. Kita alhamdulillah. Hampir enggak pernah terjadi di antara kita. Hampir tidak pernah terjadi. Seorang di antara kita mau makan siang ini enggak ada lagi. Enggak punya uang, enggak punya beras. Enggak sak macamnya. Alhamdulillah. Listrik tinggal menghidupkan. Apa yang kurang? Yang kurang dari kita adalah takwa. Yang kurang dari kita adalah mensyukuri nikmat. Lah, kondisi masyarakat kita ini harus dibenahi. Menjadi masyarakat yang bersyukur. Kalau kita baik, pasti pemerintah kita baik. Nabi yang mengatakan ini. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakannya. Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran. وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Dan demikianlah kata Allah, kami jadikan sebagian orang-orang zalim, orang-orang korup, orang-orang jahat, penguasa sebagai penguasa orang-orang zalim lainnya disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Allah yang mengatakan. Jadi kalau kita zalim, kita enggak bersyukur, kita enggak beribadah, kita jauh dari Al-Quran, kita jauh dari sunnah Nabi. Ya, tunggu saatnya. Demikian akan kita dapatkan pemerintah. Ditegaskan oleh Nabi kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifa takunu yuwalla alaikum. Sesuai dengan kondisi kalian, Allah akan berikan pemimpin sama persis seperti kalian. Lalu apa tugas kita? Ayo berbenah. Mulai dari diri kita, rumah tangga kita, keluarga kita, anak istri kita, pendidikan kita, pondok pesantren kita, kehidupan sosial kemasyarakatan kita, tetangga kanan kiri. Ayo kita berbenah, berbenah dan berbenah. Lalu sampai kapan? Jangan menunggu hasil atau terburu-buru. Karena sikap terburu-buru akan membuat kita putus asa. Bisa saja hasilnya nanti anak cucu kita yang merasakan, kita yang meletakkan batu pertama kesolehan tersebut. Apa harus kita yang merasakan hasil tersebut? Bisa saja anak cucu kita yang akan merasakannya. Kaum muslimin yang saya muliakan, masih banyak sisi-sisi syariat lainnya yang apabila kita amalkan, kita benar-benar ikhlas kepada Allah di dalam menerapkannya, maka akan menjadi dengan izin Allah sebagai perisai bagi kita dan juga insya Allah bagi anak istri kita dari siksa neraka. Ini yang bisa saya sampaikan dalam kajian kali ini. Terbatas waktu untuk kita berbincang lebih jauh lagi, namun saya berharap yang sedikit ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat bagi saya. Pertama, menambah iman dan amal saya. Kemudian bermanfaat untuk seluruh hadirin. Jika ada yang salah, saya sangat berharap kepada seluruh yang hadir untuk tidak berat-beratnya menyampaikan nasihat atas kesalahan tersebut. Dan kepada Takmir Masjid Al-Abrar, nah, seluruhnya saya ucapkan terima kasih. Semoga andil Takmir Masjid Al-Abrar yang mulia ini dalam mensukseskan kegiatan ini Allah jadikan sebagai amal soleh yang akan memberatkan timbangan amalan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pemerintah Kabupaten Sidrap dan seluruh jajarannya, semoga Allah menjaga pemerintah ini dan Allah berikan hidayah kepada pemerintah Indonesia dan seluruh pemerintah daerah untuk menjadi pemerintah yang cinta Al-Quran, cinta kepada sunnah Nabi, pemerintah yang senang kepada syariat Islam, dan Allah selamatkan negeri ini dari berbagai bahaya yang mengancam akidah umatnya, baik terorisme, radikalisme maupun bahaya komunisme, bahaya liberalisme dan sekularisme ataupun yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.